Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, kita akan membaca masalah yang ke-28. Qala rahimahullahu ta'ala rafdu ma'inda ghairihim minal haq. Masalah yang ke-28 ini diberi judul rafdu ma'inda ghairihim minal haq. Menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Ahlul jahiliyah, mereka di antara sifatnya tidak mau menerima apa-apa yang datang dari orang lain selain golongan mereka, walaupun itu adalah ternyata kebenaran. Baik, kita lihat al-mas'alatu tsaminatu wal isrun, masalah ke-28. Annahum la yaqbaluna minal haq illa alladhi ma'a ta'ifatihim kaqawlihi qalu nu'minu bima unzila alaina. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Masail Jahiliyah masalah yang ke-28, bahwa mereka ahlul jahiliyah tidak mau menerima kebenaran kecuali yang kebenaran itu bersama kelompok mereka. Tidak mau menerima kebenaran kecuali kalau memang kebenaran tersebut berasal dari apa? Kelompok mereka. Jadi ketika di kelompok mereka tidak ada, melainkan ada pada kelompok yang lain, walaupun itu benar, mereka tidak mau menerima. Kaqaulihi, seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat ke-91. Surat Al-Baqarah ayat 91. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan, kami hanya mau beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami saja. Kami hanya mau mengimani apa yang diturunkan kepada kami saja. Maksudnya bagaimana? Kalau itu berasal dari selain kami, kami enggak mau mengimani. Begitu. Baik, kita lihat penerangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang masalah yang ke-28 ini. Kita lihat. Qala idza qila lahum aminu bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu nu'minu bima unzila alaina ay ala Musa alaihi salam. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang jahiliyah, aminu, berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka malahan menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Yaitu kami hanya mau beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu ay ghairihi. Dan mereka mengkufuri, tidak mau mengimani apa yang selain dari Nabi Musa alaihi salam. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya adalah membenarkan apa yang ada pada sisi mereka. Seperti itu. Jadi perintah untuk agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, perintah agar mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebetulnya itu juga pula, ya, merupakan pembenaran, ya, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, kita lihat. Yaqulun, mereka mengatakan, nahnu nu'minu bit-taurati allati unzilat ala nabiyyina Musa. Ya, kata mereka, kami hanya mau beriman kepada Taurat yang Taurat ini telah diturunkan kepada nabi kami yaitu Musa. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari, mengkufuri, tidak mau mengimani apa yang ada, mengkufuri apa yang selainnya, apa yang datang setelahnya. Wa huwal injilu alladhi unzila ala Isa, yaitu apa? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Qur'anu alladhi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan ya, baik Injil maupun Al-Qur'an itu adalah sebetulnya kebenaran yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka dari kitab Taurat. Ya. Al-Injilu wal-Qur'anu musaddiqani lima fit Taurah. Injil, Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat. Ya. Ya. Namun mereka, ya, dengan sifat yang ada tidak mau menerima keterangan Injil. Tidak mau menerima keterangan Al-Quran. Ya, sehingga mereka apa? Ya mengkufurinya, mengingkari Injil, mengingkari Al-Quran. Mereka mencukupkan dengan Taurat. Ya. Kita lihat keterangan berikutnya. Faraddallahu alaihim bi annakum idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa fa kaifa taqtulunal anbiya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ini yang tidak mau mengimani Injil, yang tidak mau mengimani Al-Qur'an, ya. Merasa mencukupkan diri dengan Taurat, ya. Allah membantah mereka, ya. Kalian kalau memang kalian mengikuti Nabi Musa alaihi salam, mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu mengikuti Taurat, lalu kenapa kok kalian membunuh para nabi? Ya, keadaan mereka ternyata apa? Membunuh para nabi. Dalam keadaan mereka apa? Mendaku mengikuti Taurat. Tapi kenyataannya mereka membunuh para nabi. Maka dikatakan di sini, hal unzila ala Musa qatlal anbiya atau qatlu anbiya. Apakah diturunkan kepada Nabi Musa perintah untuk membunuh para nabi? Apakah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa isinya itu diantaranya untuk membunuh para nabi? Ya. Haitsu qatalu Zakaria, ya mereka ternyata keadaannya orang-orang yang membunuh Zakaria, Nabi Zakaria. Wa qatalu Yahya, membunuh Nabi Yahya. Wahammu biqatli Isa alaihi salam, bahkan mereka bertekad kuat untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Farafa'ahu Allahu ilaihi, namun Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, ya, kepadanya. Wa asamahu minhum, dan Allah melindungi Nabi Isa dari mereka. Wahamu biqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga bertekad kuat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatuhum qatlul anbiya. Ternyata mereka ini memang orang-orang yang muhimmatuhum, kesibukannya adalah membunuh para nabi. Ya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam suratul Baqarah ayat ke-87. Ya. Allah mengatakan, menyinggung tentang keadaan mereka, orang-orang yang suka membunuh para nabi. Kata Allah, afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, bila rasul ini datang namun tidak mencocoki apa yang ada pada diri kalian dari hawa nafsu kalian, istakbartum, kemudian kalian sombong, ya, nggak mau mengikuti rasul tersebut, ya, fafarikong kadzabtum, sebagian kalian mendustakan rasul tersebut, dan sebagian lagi kalian malahan membunuh rasul tersebut. Ya. Jadi urusan mendustakan rasul, urusan membunuh rasul sudah menjadi apa? Kesibukan mereka. Ya. Baik. Ba'dzur rusuli kadzabuhum. Sebagian para rasul yang datang kepada mereka, mereka dustakan. Wa ba'dzur rusuli qataluhum. Dan sebagian para rasul yang datang kepada mereka, mereka pula bunuh. Limadha, kenapa kok demikian? Kenapa kok mereka mendustakan Rasul yang datang kepada mereka? Kenapa kok mereka membunuh para Rasul yang datang kepada mereka? Kenapa? Li'annahum ja'uhum bimala tahwa angfusuhum. Karena para Rasul yang datang kepada mereka ternyata apa? Datang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, para Rasul datang dengan sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Ya. Sehingga mereka dustakan para Rasul tersebut, sehingga mereka bunuh para Rasul tersebut. Fakaifa yaquluna nu'minu bima unzila 'alaina? Lalu bagaimana kok mereka ya mengikrarkan dengan ucapan mereka nu'minu bima unzila 'alaina? Kami hanya mau beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Ya. Yaitu kepada Nabi Musa. Wa aina hadza minal imani billadzi unzila alaihim. Ya. Di mana keimanan yang kalian dakukan terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka? Ya. Baik. Yang jelas isi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sama sekali tidak ada perintah untuk mendustakan para Rasul yang datang setelahnya. Tidak ada perintah untuk membunuh para Rasul yang datang setelahnya. Sama sekali tidak ada. Ya, kalau mereka mendustakan para Rasul yang datang setelahnya, mereka membunuh para Rasul yang datang setelahnya. Sehingga pendakuan mereka bahwa mereka mengikuti kitab Taurat adalah sekedar pendakuan saja. Ya. Dusta mereka itu. Bohong mereka itu. Baik. Berikutnya. Wa aydan mimma unzila alaihim fit taurati na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu risalatihi wa sifatihi alaihi salatu wassalam. Dan juga di antara yang telah diturunkan kepada mereka yang tersebut dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ternyata apa? Disebutkan di situ sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Taurat keterangan bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Falimadza lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Lalu kenapa kok mereka tidak mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal apa tadi? Dalam Taurat disebutkan demikian. Disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Disebutkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Lalu kenapa ketika beliau datang, muncul ke tengah-tengah mereka, mereka tidak mau mengimaninya? Innal imana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa imanun bima unzila alaihim wa qad kafaru bihi wa hum yaquluna nu'minu bima unzila alaina. Sungguh keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan pula kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka dalam kitab Taurat. Namun apa? Malahan yang ada mereka malah mengkufuri, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka malahan mengatakan, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami saja. Mencukupkan dengan Taurat, namun mereka tidak mau berpegang teguh dengan isi Taurat. Nah, baik. Wa hadza yashmalu man yaqulu ana la atba'u illa fulanan minal ulama. Ya, keterangan tadi ya, meliputi juga ya, maksudnya apa? Semodel, semakna dengan orang yang mengatakan kami tidak mau mengikuti siapapun kecuali fulan saja dari kalangan ulama ini. Kami hanya mau mengikuti ulama itu tok. Kami hanya mengikuti ulama itu saja, enggak mau ulama yang lain. Padahal ulama yang lain dikenal dengan ulama ahlu sunnah. Tapi dia tidak mau mengikuti ulama tersebut. Mencukupkan diri dengan ulama si fulan saja. Ya. Ucapan ini sama dengan ucapan mereka yang mengatakan kami hanya mau beriman kepada Taurat saja. Baik, keterangan berikutnya. Wal wajibu annahu yakbalul haqqa wala yata'assabu li imamihi au li mudarrisihi au li syaikhihi. Dan yang wajib, ini harus kita mendapatkan perhatian di sini, wajib, yang wajib itu adalah untuk kita itu menerima kebenaran. Kita tidak boleh berfanatik mencukupkan diri dengan satu orang imam. Ya, enggak mau imam yang lain, enggak mau ulama yang lain, enggak mau guru yang lain. Mencukupkan satu guru misalnya, enggak mau guru yang lain, padahal guru yang lain ini ternyata berpegang teguh dengan al-haq juga. Mencukupkan diri dengan syekh fulan saja. Ya, enggak mau dengan syekh yang lain. Ya. Mithlu masyayikhit turuq yata'assabu lahumul muriduna wal adba'u. Ya, kenyataan seperti ini bisa kita lihat. Ya. Apa yang mereka lakukan, mereka perhadapkan terhadap masyayikh-masyayikh tariqah. Ya, para murid, para pengikut toriqoh-toriqoh ini mereka berfanatik kepada syekh tersebut. Ya, enggak mau ke orang lain. Ya. Wala yakbalunal haqqo illa maqala haula. Tidak mau menerima kebenaran kecuali apa yang dikatakan oleh syekh-syekh toriqoh tersebut. Gak mau menerima pendapat siapapun. Tidak mau menerima kebenaran dari manapun. Kecuali kalau memang itu datangnya dari syekh-syekh mereka, guru-guru mereka. Ya, begitu. Wahada amrun batilun. Prinsip yang mereka yakini ini adalah merupakan perkara yang batil. Prinsip yang batil. Ya. Prinsip yang salah. Li'annahu la yajibu ittiba'u mu'ayyanin minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidaklah wajib untuk mengikuti orang tertentu dari kalangan makhluk ini secara utuh kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa man qala. Dan barang siapa yang mengatakan innahu yajibu ittiba'u mu'ayyanin ghairu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu murtad. Ya. Kalau ada orang mengatakan wajib untuk mengikuti seseorang tertentu selain Rasul. Jadi dia berpandangan wajibnya mengikuti orang tertentu selain Rasul, ya, yang orang ini diikuti sepenuhnya. Ya. Ngomong A, ya diyakini A. Ngomong B, diyakini B. Ngomong C, ya diyakini C. Melakukan A, ya diikuti. Melakukan B, ya diikuti. Dia berpandangan demikian, fa'innahu murtad. Maka orang ini yang berpandangan seperti ini adalah murtad. Telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Yang benar adalah yang diikuti secara utuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustatabu, orang yang berpandangan demikian diminta untuk bertaubat. Fa in taba, kalau dia memang bertaubat itu yang dikehendaki, walhamdulillah. Wa illa, kalau tidak mau bertaubat, kutila, ya balasannya dibunuh. Ya, kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang ini telah ditetapkan, ya, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa kok orang ini dibunuh? Kenapa kok orang ini dikatakan murtad? Kenapa kok orang ini diminta taubatnya? Li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tersebut telah menjadikan si fulan itu sama. Menjadikan si fulan itu sejajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya. Kita sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk mensejajarkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam siapapun. Ya. Apalagi wal'iyadzubillah sampai pada taraf orang tersebut disembah. Ya enggak boleh. Fala ahada yajibu ittiba'uhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang diikuti, tidak ada seorang pun yang wajib untuk diikuti kecuali kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan berikutnya ini penting. Amma ghairuhu minal a'immati wal ulama'i rahimahumullah. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu para imam-imam ahlu sunnah, apakah itu para ulama-ulama ahlu sunnah rahimahumullah, fayut tabauna fima wafaku fihil haq, maka mereka-mereka ini diikuti sekedar pada perkara yang mereka mencocoki al-haq. Diikutinya para imam, diikutinya para ulama. Pada perkara apa? Pada perkara yang memang itu mencocoki al-haq, kebenaran. Ya. Wa ma akhta'u fihi minal ijtihadi fa innahu la yajuzu akhdhuhu. Dan apa yang mereka salah, ya, dari perkara ijtihad, para imam salah dalam perkara ijtihad, para ulama salah dalam perkara ijtihad, misalnya salah dalam perkara tersebut, fa innahu la yajuzu akhdhuhu, maka sesungguhnya tidak boleh untuk apa yang mereka pegangi ini diambil. Ya, karena diketahui salah, ya jangan dipegangi. Jangan diikuti. Karena itu diketahui salah. Imam tersebut berpandangan demikian setelah diketahui salah. Ya jangan diikuti kesalahan itu. Itu salah. Begitu. Walau kana minal a'imah, meskipun keadaan orang itu dikatakan dari kalangan imam. Orang yang paham akan ilmu agama. Urusan Al-Quran, urusan hadis, ahli. Namun dalam perkara ijtihad, ya terkadang mereka salah. Maka kalau diketahui itu salah, ya jangan diikuti. Kita mengikuti pendapat yang benar, yang mencocoki dalil. Begitu. Wahum yakuluna dzalika. Mereka para imam, mereka para ulama, ya, mengatakan, menyampaikan prinsip yang seperti ini kepada umat. Yaitu agar bagaimana? Yakulun, la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalamar rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bagaimana? Jangan kalian mengambil ucapan-ucapan kami. Jangan kalian berpegang dengan pendapat kami. Kecuali kalau pendapat kami ini, apa yang kami ucapkan ini mencocoki ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan mereka. Semua imam, semua para ulama ahlu sunnati wal jamaah berpesan kepada umatnya demikian. Agar jangan diambil pendapat-pendapat mereka kecuali kalau itu mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian keterangannya berarti apa? Siapa yang diikuti secara utuh? Ya jelas, yang diikuti secara utuh, yang wajib untuk diikuti secara utuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini memberikan manfaat yang banyak, memberikan pengetahuan yang baik untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.